بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya masih di pelajaran yang ke-14 Rabi'ah Asyara masih terkait tentang fi'il amr yang dibahas di pelajaran ini. Sekarang pada tamrin yang ke-8, aminan yang ke-8, latihan penerapan bentuk-bentuk fi'il amr sesuai dengan keadaan khitabnya, mukhatabnya, muzakkar ataukah mu'annas, kemudian mufrad ataukah jama'i. Pada tamrin ini, wa fil faraghi fi ma yali, letakkan pada tempat yang kosong, letakkan pada titik-titik berikut ini fi'la amrin munasiban, fi'il amr yang sesuai. Fi'la amrin, di sini fi'la amrin nakirah, jadi umum, artinya bentuk fi'il amr secara umum, kemudian munasiban yang sesuai. Sesuai tentunya apa? Sesuai secara makna dengan siyakul kalam, konteks kalimatnya, dan juga sesuai secara lafal, sesuai dengan keadaan khitabnya, keadaan mukhatabnya. Ini jadi boleh diisi dengan kata-kata yang umum, artinya tidak ditentukan harus kata ini atau kata itu, yang jelas itu sesuai. Mungkin ada beberapa pilihan kata kalau secara makna bisa diterima, boleh dimasukkan atau diterapkan pada kalimat-kalimat ini. Tinggal dipilih salah satunya. Yang jelas tadi, fi'il amr itu sesuai secara makna dan juga secara lafaz. Contoh, langsung saja dimasukkan dalam kalimat tersebut. Yang pertama, iqra'i Al-Qur'ana ya Maryamu, bacalah Al-Qur'an wahai Maryam. Di sini khitab keadaan mukhatabnya yakni Maryam, mufrad muannas, maka bentuk fi'il amr di akhirnya ditambahkan atau dihubungkan dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Dan secara makna tadi, yang salah satunya yang tepat adalah iqra, dari qara'a membaca, kemudian bentuk amrnya menjadi iqra, kemudian bersambung dengan ya mukhatabah menjadi iqra'i. Supaya lebih jelas tadi dibaca terpisah iqra'i al-Qur'ana. Kalau sudah bisa diketahui, bisa difahami, dibaca bersambung, langsung iqra'il Qur'ana. Ini. Tetap dengan adanya ya mukhatabah. Kalau membaca bersambung iqra'il Qur'ana, pada lafaz iqra'i tetap dengan ya mukhatabah, tetap bersambung dengan ya mukhatabah iqra'i. Ini bacalah Al-Qur'an wahai Maryam. Mungkin bisa dimasukkan fi'il yang lain, istami', tapi itu lebih dari 3 huruf atau mungkin yang lain. Ini dulu. Contoh yang berikutnya, yang kedua, ya auladu, ya auladu. Ya, khitabnya ini jamak mudzakkar aulad, ya, jamak dari walad. Ya, wahai anak-anak. Ya. Kemudian apa di sini? Al khubza, kemudian al qahwata. Al khubza roti, al qahwata kopi. Jadi apa? Kulu al khubza washrabu al qahwata. Jadi fi'il amarnya yang pertama kulu, makanlah, bersama dengan wawu jama'ah kulu. Kemudian yang kedua ishrabu, ada wawu yang mendahului menjadi washrabu, ya, minumlah. Ini juga ishrabu, ya, bersama dengan wawu jama'ah, lemir wawu untuk jama'. Ini ya auladu kulu al khubza washrabu al-qahwata. Kalau bersambung, ya auladu kulul khubza washrabul qahwata. Jadi langsung ke alif lam sesudahnya. Kulul khubza washrabul qahwata. Yani, makanlah roti itu dan minumlah kopi. Tafadhal berikutnya langsung. Ukhruj minal fasli ya Musa. Ya, ukhruj minal fasli ya Musa. Keluarlah dari kelas wahai Musa. Ya. Saya. Berikutnya. Apa? Wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Amr ya, bentuk amr. Fi'il amrnya apa kemarin? Ghasala yakhdilu, amarnya ighsil, bentuk asal amar ya, ighsil. Ghasala yakhdilu menjadi ighsil. Di sini untuk siapa? Wujuhakunna wa aydiyakunna, ada dhamir kaf yang diikuti nun tasydid. Kunna untuk jamak muannas. Jadi khitabnya ini jamak muannas. Ditunjukkan pada dhamir ini, dhamir kaf yang disertai dengan nun tasydid untuk jamak muannas. Untuk antunna. Bagaimana fi'il amr untuk jamak muannas? Dari ighsil tadi kemudian bersambung dengan apa? Nun niswah, dhamir nun untuk jamak muannas menjadi ighsilna. Sebelum nun di sukun dari ighsil menjadi ighsilna. Nunnya pendek ya, tidak ada alif, bukan ighsilna, bukan, tetapi pendek tanpa alif, ighsilna. Ini diulangi, dibaca ighsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Ya, ighsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Baik. Artinya apa? Cucilah atau basuhlah. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Ya. Basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Ini yang diperintah tadi jamak muannas. Ya. Berikutnya. Roksun apa? Kepala. Kemudian bil Musa, al Musa di sini alat cukur, bukan nama orang, bukan nama nabi. Berbeda dengan yang nomor 3 tadi, ya Musa itu nama orang, Musa nama orang. Tapi yang nomor 5 di sini al Musa terkait dengan ra's di sini alat cukur. Ikhliq ra'saka bil Musa. Ya, ikhliq ya, dengan bentuk yang asal amr untuk mufrad mudzakkar ya. Ikhliq ra'saka bil Musa. Maknanya cukurlah kepalamu dengan ya, dengan alat cukur itu. Ya. Cukurlah kepalamu dengan alat cukur itu. Baik. Ya, ini dulu pembahasannya, nanti dilanjutkan pada sholat insyaallah. Wallahu a'lam. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya. Tamrin ke-8 tadi. Sekarang soal yang ke-5. Ke-6 ya. Yang ke-5 tadi, ikhlif ra'saka bil Musa. Kemudian yang ke-6, tafadhal dilanjutkan. Ubtulu hadhil aqrabu ya abi. Abi muzakkar mufrad. Amarnya bagaimana? Ubtul ya, dengan sukun ya. Tidak ada wawu. Ubtul hadhil aqrabu ya abi. Maf'ul bih, badal dari maf'ul bih, al-aqraba. Ba, ya. Uqtul hadihil aqraba ya abi. Ya, uqtul hadihil aqraba ya abi. Uqtul, baik, artinya? Bunuhlah kakak ini, wahai ayah. Ya, berikutnya. Kala khalifun li zamilihi Zakaria ma makna hadhil kalimati ma makna hadhil kalimati ma makna hadhil kalimati kala Zakaria ana la adri ana la adri. Is al mudarisa. Yeah. Al mudarisa. Oh ya. Qala Khalidun li zamilihi Zakaria ma makna hadhil kalimati. Qala Zakaria ana la adri. Is al mudarisa. Asalnya ya, is'al. Kemudian bersambung dengan alif lam sesudahnya, is'alil mudarrisa. Is'alil mudarrisa. Tapi bentuk asalnya tadi, fi'il amarnya, is'al. Ya, dengan sukun di akhirnya, is'al. Baik. Artinya? Berkata kepada temannya Zakaria. Apa makna kalimat ini? Kata ini. Apa makna kata ini? Zakaria berkata, saya tidak tahu. Bertanyalah kepada guru. Ya, tanyalah pada guru, pada pak guru. Ya. Qala Khalidun li zamilihi Zakaria. Ya, di sini ya, perhatikan. Khalid berkata atau bertanya kepada temannya, yakni Zakaria. Jadi Zakaria itu nama dari temannya tersebut. Ya. Bukan temannya Zakaria. Ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin agak rancu ya. Jadi perlu diperjelas ya. Temannya Zakaria. Dengan temannya yang bernama Zakaria. Ini yang dimaksud yang ini ya. Temannya ini yang bernama Zakaria. Jadi, supaya tidak rancu ya. Baik. Berikutnya. Iqwa dengan ain iqwa. Ya, bersambung terus. Allahumma bidar kasikini dia al-hadi ya Khadijah. Ya, fi'il amrnya apa tadi? Ya Khadijah tu, khitabnya mufrad mu'annas. Berarti fi'il amarnya Iqba'i. Ya, bersambung dengan ya. Ya, bersambung dengan ya mukhatabah. Ya, dhamir ya untuk mukhatabah. Iqba'i. Iqba'i. Ya. Ini bentuk asalnya fi'il amar dalam kalimat ini ya, karena khitabnya mu'annas ya, mufrad, maka fi'il amarnya ya, bersambung dengan ya mukhatabah, ya iqwa'i, ya, kemudian bersambung dengan allahma, ya, membacanya langsung bersambung tanpa bacaan panjang, iqwa'il lahma. Ya, kalau bersambung dengan allahma dengan alif lam sesudahnya dibaca langsung tanpa panjang, ya iqwa'il lahma. Ya, tapi asalnya tadi kalau hanya bentuk amarnya saja iqwa'i ini. Ya, iqwa'il lahma bidzaka sikkinil haddi. Apa maknanya? Potong. Ya, potong. Qata'a memotong. Potonglah daging ini dengan pisau tajam itu ya Allah. Ya, potonglah daging ini dengan pisau yang tajam itu. Wahai Khadijah. Al-Hadi yang tajam. Ya, asikin pisau ya, Al-Hadi yang tajam. Berikutnya. Apa? Ismaka ala daftarika ya Abdurrahmani. Namamu pada buku tulismu. Titik-titik namamu pada buku tulismu. Wahai Abdurrahman. Apa? Tulislah namamu pada buku tulismu. Apa tulis? Menulis? Uktub. Uktub. Ya. Maka ala daftarika. Ya. Ya Abdurrahman. Ya. Uktub. Ya, bentuk asalnya dulu ya. Uktub dengan sukun pada akhirnya. Uktub. Ya, uktub. Ismaka ala daftarika. Ya Abdurrahmani. Ya, uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahmani. Ya, kalau bersambung ya, ismaka hamzahnya wasal ya, maka tidak diucapkan, sehingga apa? Uktub yang asalnya sukun pada huruf akhir dia harus di kasrah kalau bersambung dengan sin pada ismaka yang sesudahnya, menjadi uktubismaka. Uktubismaka. Ya. Karena hamzah pada isma ini hamzah wasal. Ya, di tengah-tengah kalimat tidak diucapkan. Ya. Uktubismaka. Asalnya uktub ismaka. Ya, menjadi uktubismaka. Tulislah namamu pada buku tulismu. Ya, wahai Abdurrahman. Berikutnya. Qalatil mudarrisatu li talibati. Ya. Idhabna. Idhabna. Idhabna al-ana ila al-maktabati. Apa? Suhuf, koran-koran, al-majallat, majalah-majalah. Apa? Carilah. Baca. Oh, baca. Waqra. Waqra. Na. Waqra. Nal suhufa wal majallata. Wal majallah. Wal majallati. Ya, jamak mu'annas salim ya. Nasabnya dengan kasrah. Wal majallati. Suma udhulna. Kemudian masuk. Pergi terus pergi. Apa? Masuk. Pergi kembali. Oh, kembali. Suma rujna. Suma rujna. Raja'a yarji'u. Yarji'u tarji'u menjadi irji'na. Untuk jamak mu'annas irji'na. Irji'na. Sumarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Ya, sumarji'na irji'na. Ini ya. Baik. Qalatil mudarrisatu li talibati. Izhabna. Ya, izhabna. Al-ana ila al-maktabati wa qara'na. Ya, wa qara'na. As-suhufa wal majallati. Summa irji'na. Summarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Artinya? Bu guru berkata kepada siswi-siswi, pergilah kalian sekarang ke perpustakaan dan bacalah koran-koran serta majalah-majalah. Kemudian kembalilah ke kelas setelah di setengah jam. Iya, setelah setengah jam atau setengah jam lagi. Ya, ba'da nisfi sa'atin, setelah setengah jam atau setengah jam lagi. Baik, ini ya. Idhhabna al-ana ila al-maktabati waqra'na as-suhufa wal-majallati thumma rji'na ila al-fasli ba'da nisfi sa'atin. Berikutnya. Ya Ammaru. Ammaru. Ya Ammaru. Min di luka. Ya min di luka. Min di luka. Wasihun. Wasihun. Jiddan. Jiddan. Apa? Wasihun kotor, ya. Wasihun jiddan, kotor sekali. Lalu, kalau kotor diapakan? Dicuci, berarti cucilah. Ghassala yaghsilu, amrnya ighsil. Dan dimasukkan, diterapkan pada kalimat ini fa farsil hu. Ya, bomerha asalnya bomah ya. Jadi ighsil dimasukkan dalam kalimat ini. Kemudian tadi ammar mufrad muzakkar, tadi bentuknya tetap ighsil, ya, langsung dimasukkan pada kalimat tersebut. Ya. Jadi farsilhu. Ya. Ingat hamzahnya wasal ya, tetap tertulis hamzahnya. Jadi fa di situ bersambung dengan hamzah pada ighsil, hamzah wasal. Kemudian bersambung dengan bomerha. Ya, fi'il amr tersebut ikhsil akhirnya ya, bersambung dengan bomirha ya, sebagai maf'ul bih, kemudian menjadi fa'silhu ya, fa'silhu. Maka cucilah dia, cucilah sapu tangan itu ya, wahai Ammar ya, min diluka wasikhan jiddan fa'silhu. Sapu tanganmu apa kotor sekali ya, sangat kotor, maka cucilah dia, cucilah sapu tangan itu. Ini jadi ini contoh-contoh ya penerapan ya bentuk fi'il amr dalam kalimat. Jadi pada tamrin sebelumnya dijelaskan bentuk-bentuk fi'il amr ya, sesuai dengan keadaan khitabnya ya, untuk mufrad ataupun jamak. Ya, kemudian juga kemarin ada tambahan untuk tasniyah untuk yang dua orang, untuk kemudian khitab untuk yang muzakkar maupun mu'annas. Jadi secara asal masing-masing mempunyai bentuk sendiri-sendiri ya, kalau yang mufrad muzakkar ya, untuk yang mufrad muzakkar ini bentuk asalnya ya, dengan sukun di akhirnya ya, misalnya idhab, irji', ya, iqra' dan seterusnya. Kemudian untuk jamak muzakkar dengan tambahan wawu di akhir, idhabu, iqra'u dan yang semisalnya. Kemudian untuk mufrad mu'annas dengan tambahan iya di akhir, idhabi, irsili, ya, iqra'i dan semisalnya. Kemudian untuk yang jamak mu'annas dengan tambahan nun ya, di akhir, misalnya idhabna, iqra'na, ighsilna, irji'na dan yang semisalnya. Ya. Kemudian ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, ya, sudah dimasukkan dalam kalimat sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini pada tambahan yang ke-8, maka tadi disesuaikan dengan kata yang sebelum ataupun sesudahnya. Maksudnya apa? Hamzah wasal ya, diantaranya ya, hamzah wasal yang ada di awal fil amr itu adalah hamzah wasal, hamzah tambahan ini adalah hamzah wasal, sehingga ketika terletak di tengah-tengah kalimat maka hamzah wasal itu tidak diucapkan Ya, tetap tertulis tetapi tidak diucapkan. Tetapi kalau hamzah wasal itu ada di awal kalimat, maka dia diucapkan. Demikian pula kaidah ketika sesudah fi'il amr tersebut dengan bentuk-bentuk tersebut, kemudian sesudahnya ada alif lam. Di mana alif lam, ya, alifnya pada alif lam ini juga termasuk hamzah wasal, sehingga tidak diucapkan. Ya, sehingga kata yang sebelumnya langsung bersambung pada huruf lam ataupun lam yang masuk pada huruf sesudahnya. Ya, jadi yang kemarin sudah dibahas ya pada tamrin kelima tentang hal ini, tamrin kelima, tamrin keenam. Jadi ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, maka yang terkait dengan itu ya, dari sisi bacaan itu juga disesuaikan cara membacanya. Tetapi tetap ingat, sama sekali tidak mengubah bentuk, ya, tidak mengubah bentuk fi'il amr. Jadi bentuk fi'il amrnya tetap sesuai dengan masing-masingnya, ya, sesuai dengan keadaan khitabnya masing-masing. Hanya saja ketika membaca, ya, bertemu dengan kata sebelum atau sesudahnya, maka yang perlu disesuaikan harus disesuaikan cara membacanya, ya, terkait dengan hamzah wasal ataupun terkait dengan alif lam yang sesudahnya ini. Jadi hanya penyesuaian dari sisi cara membaca. Adapun bentuk tetap sama. Ya, bentuk fi'il amr tetap sama, tetap sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Ini. Jadi perhatikan ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan tentang ini? Dan yang semacam ini tentunya tidak hanya pada fi'il amr saja, tapi pada semua ya bentuk-bentuk kata yang ada dalam bahasa Arab, ya, ya, di mana masing-masing ya tentunya ada bentuk-bentuk asalnya, ya, bentuk fi'il amr ataupun bentuk fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi ataupun yang lain. Dan nantinya ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, kalaupun memang perlu ada penyesuaian dari sisi cara membaca, ya, terkait dengan kata-kata yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya, maka nanti disesuaikan dari sisi cara pembacaan tersebut. Ini ya. Dan sekali lagi, hal itu sama sekali tidak mengubah bentuk dari kata-kata itu, ya. Tidak mengubah bentuknya. Hanya penyesuaian dari sisi cara membaca saja. Atau mungkin dari sisi i'rabnya, ya, keadaan huruf akhirnya, itu yang menyesuaikan ini. Kemudian di sini disebutkan sesudahnya yang paling bawah, ya, ta'amal ma yali, perhatikan, ya, berikut ini, hal-hal berikut ini, ya, jadi ringkasan dari beberapa pelajaran sebelumnya. Aqsamul fi'li salasatun, ya, macam-macam fi'al, ya, jenis-jenis fi'al itu ada tiga. Ya, macam-macam ataupun jenis-jenis fi'al ini ada tiga macam. Yakni madhin fi'al madhi, wa mudhari'un fi'al mudhari', wa amrun dan fi'al amr. Baik. Jadi ada tiga jenis, ada tiga macam fi'al ini, yakni fi'al madhi, kemudian fi'il mudhari', dan kemudian fi'il amr. Nahwu sebagai contoh, zahaba, yadhhabu, idhhab. Zahaba ini bentuk madhi, yadhhabu ini bentuk fi'il mudhari', kemudian idhhab ini adalah bentuk fi'il amr. Ya. Nah, pembagian fi'il menjadi tiga ini, madhi, ya, mudhari', dan amr, ini terkait dengan waktu terjadinya fi'il tersebut. Jadi pembagian di sini dilihat dari sisi waktu terjadinya fi'il tersebut. Ya, kalau fi'il madhi menunjukkan waktu yang lampau, sudah terjadi di waktu yang lampau sebelum kata itu diucapkan. Itu madhi. Zahaba, sudah pergi. Ya, perbuatan pergi sudah dilakukan sebelumnya di waktu yang lampau. Ya. Adapun fi'il mudhari ini menunjukkan waktu yang sekarang atau yang akan datang, atau menunjukkan perbuatan yang biasa dilakukan. Ini makna yang terkandung ya, pada fi'il mudhari ya, terkait dengan waktunya. Yadhabu sebagai contoh ya, mengandung makna ya, mungkin sedang pergi ya, sedang dilakukan, sedang pergi ya, atau akan pergi ya, akan melakukan perbuatan pergi waktunya akan datang, atau menunjukkan kebiasaan biasanya pergi ya, biasanya rutinitas ya, itu pergi. Tentunya ini bisa diketahui ketika sudah masuk dalam kalimat ya, sesuai dengan siyaqul kalam ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ini kemudian yang bentuk fi'il amr ini terkait dengan waktu yang akan datang. Kenapa? Karena amr ya, kalau artinya apa, memerintah ya, atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu ya, tentunya itu dilakukan sesudah kata ini diucapkan ya, jadi waktu yang akan datang ya, akan datang mungkin bisa beberapa saat kemudian, beberapa detik kemudian ya, yang jelas sesudah kata itu diucapkan. Idhab, pergilah. Kapan dilakukan? Sesudah itu diucapkan. Akan datang. Eh, waktu yang terkait dengan akan datang ya. Ini. Baik. Jadi ini pembagian fi'al dari sisi waktu. Eh, terkait dengan waktu terjadinya fi'al tersebut. Kenapa perlu disampaikan di sini? Karena fi'al itu nanti akan mempunyai beberapa macam bentuk. Ya. Mungkin di sini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Mungkin nanti akan disebutkan ada fi'il musyarat, ada fi'il mazid, ada fi'il yang lain lagi, fi'il ini, fi'il itu. Ya. Nah, pembagian-pembagian tersebut tentunya terkait dengan sudut pandangnya. Ya. Dari sisi mana itu dilihat. Jadi perhatikan, supaya tidak rancu, supaya tidak membingungkan, maka dilihat. Diperhatikan pembagian tersebut dilihat dari sisi mana, dilihat dari sisi apanya, dilihat dari sudut pandang yang mana. Ya, kalau yang ini mawdi, mubara dan amar ini dilihat dari sisi kaitannya dengan waktu ya, terjadinya fi'il tersebut. Ini. Kemudian yang berikutnya al kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru, ya, akrabun. Jamaknya aqaribu ya, kala cingking. Hidha'un jamaknya jam'uhu ya, jamaknya ahziyatun sepatu. Jannatun jam'uhu jannatun, jannah kebun, taman ya, makna secara umum ya, kebun atau taman atau yang semisalnya ya, bisa pula dikaitkan dengan surga ya, jannah sesuai dengan siyaqul kalam ya, tentunya. Kemudian na'sanu, ini bentuk sifat musyabbahah yang bermakna yang ngantuk, yang mempunyai sifat ngantuk. Ini bentuk untuk mudzakkar ya, na'sanu ini bentuk untuk yang mudzakkar. Kemudian mu'annatu na'sa ya, bentuk mu'annatnya adalah na'sa. Jadi kalau ada seorang laki-laki ngantuk maka dia disebut na'sanu. Kalau ada yang perempuan yang ngantuk, maka dia disebut na'sa. Ini. Berikutnya kubun jam'uhu akwabun. Apa? Gelas. Fautun jam'uhu aswatun. Suara atau bunyi. Kemudian yadun. Yadun, misalnya ya, tidak tasdid ya, yadun, bukan yadun, berbeda ya. Yadun, ini tangan, jam'uhu jamaknya aidin atau al-aidi. Nah, di sini kalau bentuk nakirah, huruf ya-nya dihilangkan, kemudian menjadi tanwin akhirnya, aidin. Ya, asalnya aidi, tetapi apa, ya itu dihilangkan, kemudian diganti dengan tanwin pada huruf sebelumnya menjadi aidin dalam bentuk nakirah. Adapun dalam bentuk ma'rifah ketika ada alif lam maka ya itu muncul kembali al aidi. Ya, isim yang semacam ini apa disebut apa dulu? Isim manqus, ya, isim manqus seperti qadin al qadi, hadin al hadi. Ya, jadi keadaan akhir, ya, keadaan akhir dari isim yang semacam ini disebut dengan isim manqus. Ya, dulu sudah pernah dipelajari insyaallah. Ya, pernah dibahas mungkin ya. Berikutnya zaujun, zauj ini jodoh, ya, suami atau istri, ya, jodoh, ya, atau pasangan. Nah di sini disebutkan lil mudzakkari wal muannasi, untuk mudzakkar dan untuk muannas, untuk laki-laki untuk perempuan. Jadi umum, ya, artinya zaujun secara asal ini bermakna umum, baik untuk yang laki-laki maupun untuk yang perempuan. Jadi jodoh atau pasangan. Ya. Tidak mutlak atau tidak dibatasi hanya sebatas bermakna suami. Bisa ini bermakna istri dalam satu penggunaan dalam kalimat sesuai dengan siyakul kalam. Bisa diartikan dengan istri pula. Artinya jodoh. Ya. Ini. Adapun terkadang jadi terkadang digunakan makna secara umum, ya, bermakna jodoh atau pasangan. Terkadang dibedakan, digunakan secara khusus, ya, zaujun suami dan zaujatun istri. Terkadang seperti itu. Yang jelas semuanya boleh, semuanya bisa digunakan keumuman untuk semuanya. Juga bisa pula digunakan secara khusus untuk yang laki-laki. Sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan kebutuhan, ya, ini boleh semuanya. Ya. Jadi misalkan seorang laki-laki berkata, ya, mungkin dia ditanya anta ma'aman, ya, kamu bersama siapa? Kemudian laki-laki ini menjawab ma'azauji. Yang berkata laki-laki, ya, dia berkata ana ma'azauji, saya bersama zauji. Benar, boleh. Ya, tidak keliru, bukan berarti bersama suaminya, bukan, tapi bersama jodohnya, bersama pasangannya. Nah, karena lafaz zauj ini umum, secara asal bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Ya. Ini. Jadi jangan apa? Kaget atau jangan kemudian berprasangka yang buruk, bukan seperti itu maksudnya, tapi memang lafaz zauj ini umum. Ya, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Kalau yang berkata laki-laki, ya berarti zauj itu istri, ya. Ana ma'azauji, saya bersama istri saya. Kalau yang berkata perempuan, ana ma'azauji, berarti zauj bermakna suaminya. Seperti itu, ya. Baik. Berikutnya, mithya'un. Radio. Alatnya, ya. Mithya itu alatnya, radio. Yang diperjualbelikan itu, ya. Yang ada bentuknya, produknya itu mithya, alatnya. Kalau siarannya, yang disiarkan apa kemarin? Iza'ah. Ini siarannya, siaran radio. Yang dipancarkan dari apa? Stasiun radionya, kemudian diterima mithya, diterima alatnya, itu siarannya adalah iza'ah. Kalau mithya ini alatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, ya, radio. Radio bisa bermakna alatnya, bisa pula bermakna siarannya. Jawun, jawun udara atau angkasa, ya, yang semakna dengan itu kira-kira jawun udara atau angkasa. Kemudian gharibun yang asing, jam'uhu jamaknya ghuraba'u. Musan, nah, di sini dengan tanwin, ya, musan. Ini juga perhatikan sesuaikan dengan siyakul kalam tadi. Ada contohnya masing-masing. Kalau disebut Musa, berarti nama orang, ya, nama Nabi. salah satu nabi, Nabi Musa alaihi salam, ataupun nama orang ya, secara umum ya, seseorang bernama Musa. Tapi kalau lafaz tersebut dengan tanwin Musan ya, sinnya ditanwin ya, Musan atau Al Musa seperti nomor 5 tadi pada tamrin ke-8, maka ini bermakna alat syukur. Ya. Lafaznya sama atau mirip ya, tetapi maknanya berbeda ya, ditunjukkan pada siyaqul kalam. Berikutnya mudlimun, gelap ya, gelap gulita ya, mudlim tidak terang ya, tidak cerah ya, ini gelap ya, mudlim. Ini kata-kata yang termasuk isim ya, sampai di sini ya, dari tadi akrab, tadi yang awal akrab dan seterusnya sampai mudlimun, ini semua adalah termasuk jenis isim. Ya, huruf akhir di tanwin ya, itu sebagai tanda isim ya. Jadi tanwin ini tanda khusus untuk isim. Hanya isim saja yang bisa tanwin. Ya. Kemudian kata berikutnya kanasa yaknusu. Nah, ini termasuk jenis fi'al. Ya, fi'al, bukan isim lagi tapi ini fi'al. Dan disebutkan dua bentuk kanasa kemudian diikuti yaknusu. Ya, menunjukkan apa? Ini bentuk fi'il madhi yang awal kanasa, kemudian yang berikutnya yang di dalam kurung ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'nya. Ya, kanasa yaknusu. Ya, jadi kanasa madhi yaknusu mudhari'. Dan seterusnya demikian ya. Yang dalam kurung itu bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, nanti kenapa di sini perlu disebutkan bentuk mudhari'nya? Apa? Ya, kemarin sudah disampaikan, ingat apa? Harakat ain kalimah. Ya, harakat ain kalimah pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Itu yang membedakan, itu yang membuat ini perlu disebutkan karena tidak bisa dihafalkan, tidak bisa diqiyaskan. Ya, tidak bisa dirumuskan kalau fi'il ini madhinya ini, mudhari'nya seperti ini, harakat ain kalimahnya ya, seperti ini. Ini tidak bisa dirumuskan, harus dihafalkan. Sehingga di sini perlu disebutkan satu persatu madhinya ini, mudhari'nya ini, sambil dihafalkan. Ya. Dihafalkan, tentunya tidak sekedar arti, tapi juga dihafalkan harokatnya, harokat ain kalimahnya. Ya. Jadi menghafalkan fi'il madhi yang 3 huruf ini sekaligus menghafalkan bentuk mudhari'nya terkait dengan harokat pada ain kalimah. Ya. Ini harus hafal. Ya. Untuk mengetahuinya ya dengan menghafal. Artinya ketika sudah mendapatkan dihafalkan. Kanasa yaknusu. Yaknusu dengan dhammah. Bukan yaknasu, bukan yaknisu, tetapi yaknusu. Ini. Seperti kataba yaktubu. Dakhala yadkhulu ya. Dhammah. Ya. Ini. Jadi yang sudah didapatkan itu dihafalkan ya. Kanasa yaknusu, menyapu. Nazara yanzuru, melihat atau memperhatikan. Jadi nazara yanzuru ini melihat dengan seksama. Memperhatikan ya. Artinya tidak sekedar melihat sebatas melihat tidak, tapi dengan memperhatikan. Mengamati atau memperhatikan ini ya. Baik. Kalau dalam itu apa proses itu kan ada nazar, nazarnya melihat, memperhatikan ya, tidak sekedar melihat sekilas tapi memperhatikan ya, ini nazara yang buruk. Kemudian sakata yaskutu diam, jama'a yajma'u ya, dengan fathah ya, yajma'u mengumpulkan. Obaha yabuhu, memasak, masak ya, matbah itu dapur, tempat untuk memasak, dari akal katanya ini, obaha yabuhu memasak. Kemudian qaba'a yaqba'u memotong, halaqa yahliqu mencukur, abada ya'budu, beribadah atau menyembah. Alima ya'lamu, mengetahui, mengilmui. Mana'a yamna'u, mencegah, menghalangi, merintangi. Aza ya'udhu, ya, dengan zal, aza ya'udhu, berlindung. Seperti dalam bacaan ta'awud, ya, ta'awud, a'udhu billahi, ya, a'udhu billahi minasyawanir rajim. Itu a'udhu, ya. Huruf awalnya dengan apa? Dengan hamzah, ya. A'udhu. Ini fi'il mudhari' dengan hamzah, berarti untuk mutakallim, ya kan? Kalau ya'udhu dengan ya' untuk gha'ib, untuk huwa. Kalau untuk mutakallim dengan hamzah, a'udhu, aku berlindung, saya berlindung, ya. A'za ya'udhu, berlindung. Dengan hamzah, a'udhu, aku berlindung. Ada pertanyaan dari ini? Mencegah, menghalangi. Mencegah atau menghalangi atau merintangi. Ada lagi yang ditanyakan? Alakum minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.